sekeping hati yang terluka tak terbalut lagi. Bagaikan daun yang layu mengering, jatuh meluru tersentuh angin. Mengapa harus terjadi? Oh, mengapa harus ku alami? Bunga cintaku yang indah bersemi hanyut dihempas gelombang nestapa. Sekeping hati yang merana ditinggal kekasih, bagaikan langit berselimut kabut. Indahnya cinta tak lagi kurasa. Sekeping hati yang merana ditinggal kekasih, bagaikan langit berselimut kabut. Indahnya cinta tak lagi kurasa. Bye.